الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، إخوتي في الله، أعزني وأعزكم الله جميعا، masih tersisa beberapa ayat terakhir dari surat An-Nazi'at yang belum kita baca. Fa insyaallah biiznihi jalla fi'ula kita akan membaca ayat-ayat tersebut. Fa yaqulu tabaraka wa ta'ala في هذه السورة: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. قال الإمام المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: أي يسألك المتعنتون المكذبون بالبعث. فرمان الله: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، maknanya telah bertanya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-muta'annitun al-mukadzibuna bil-ba'thi, orang-orang yang berlebihan, ekstrim, dan mendustakan hari kebangkitan, yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kapan terjadinya kiamat, kapan waktunya hari kiamat. Mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan dalam rangka beriman, bukan dalam rangka menambah ilmu atau lebih kokoh di dalam ilmunya dan imannya, akan tetapi pertanyaan at-ta'annut wat-takdzib, pertanyaan berlebihan, pertanyaan yang ekstrim melampaui batasan-batasan syariat, pertanyaan yang tidak ditanyakan oleh generasi terbaik umat, oleh para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in. Maka mereka al-kuffar, orang-orang kafir, al-mukadzibuna bil-ba'thi, mendustakan kebenaran, orang-orang yang mendustakan kebenaran, bertanya kepada Nabi tentang kapan tepatnya hari kiamat, kapan tepatnya akan tegak hari kiamat. Anis sa'ati mata wuku'uha, bertanya tentang as-sa'ah, yaitu hari kiamat. Maknanya mata wuku'uha, kapan terjadinya hari kiamat. Mereka bertanya kepada Nabi SAW, kapan terjadinya hari kiamat. Wa ayyana mursaha, fa ajabahumullah biqaulihi, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan mereka. Allah tabaraka wa taala menjawab pertanyaan al-kuffar, al-muta'annitun, al-mukadzibun, orang-orang yang ekstrim, melampaui batas di dalam kekufurannya, di dalam penentangannya, di dalam pendustaannya. Itu al-muta'annitun. Allah menjawab pertanyaan mereka tersebut biqaulihi, dengan perkataannya, dengan firmannya, fima anta min dzikraha ay mal faidatu laka walahum fi dzikriha wa ma'rifati waqti maji'iha. Makna ayat ini, fima anta min dzikraha aimal faidatu laka, apa faedahnya untukmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan apa faedahnya untuk mereka, apa manfaat dan faedah bagi kamu dan bagi mereka, fi dzikriha, dalam penyebutannya, penjelasannya, dan pengetahuan tentang waktu datangnya hari kiamat, apa faedahnya, apa manfaatnya. Demikian Allah tabaraka wa ta'ala menjawab dengan sighatul istifham, dengan konteks pertanyaan, dalam rangka mengingkari perbuatan mereka, pertanyaan mereka. Qala jalla fi'ula, fima anta min dzikraha, untuk apa kamu menjawab pertanyaan mereka, apa faedahnya, apa manfaatnya buat kamu dan buat mereka. Artinya tidak ada manfaat buat kamu wahai Muhammad menjawab pertanyaan mereka, karena memang ini adalah ilmu Allah yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat, hanya Allah tabaraka wa ta'ala saja. Ilmunya di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Dan juga apa manfaat jawabanmu bagi mereka, bagi mereka ula al-kuffar, al-muta'annitun, al-mukadzibun, al-mu'anidun. Apa manfaatnya untuk mereka dalam pertanyaan ini, yang mana mereka adalah orang-orang yang ekstrim, melampaui batas, senantiasa mendustakan apa yang kamu sampaikan kepada mereka, senantiasa menentang al-haq yang datang kepada mereka, sehingga tidak ada manfaatnya. Falaisa tahta dzalika natijatun, tidak ada padanya hasil yang diharapkan dari jawaban pertanyaan mereka itu, tidak ada manfaatnya dan tidak ada hasilnya, tidak ada manfaat sama sekali. Qala rahimahullah, wa lihadza lamma kana ilmu al-ibadi lis-sa'ati laisa lahum fihi maslahatun diniyatun wala dunyawiyah balil maslahatu fi khafa'ihi alaihim tawa ilma dhalika an jami'il khalqi wasta'thara bi'ilmihi. Oleh karena itu, tatkala ilmu hamba-hamba Allah tentang kapan terjadinya hari kiamat tidak ada padanya maslahah, tidak ada maslahah, tidak ada manfaat, tidak ada faedah dari ilmu hamba tentang kapan terjadinya hari kiamat, tidak ada manfaatnya. Barakallahu fikum. Baik manfaat dan maslahah diniyah dari sisi agama ataukah dari sisi dunia, tidak ada maslahah dunyawiyah, demikian pula tidak ada maslahah dan manfaat diniyah ukhrawiyah. Bahwa ilma dalika, maka Allah menutup, menyembunyikan dan menutup ilmu tersebut dari semua makhluk. Ilmu tentang apa? Tentang kapan terjadinya hari kiamat. Wasta'zara bi ilmihi. Sebelumnya balil maslahatu fi khafa'ihi alaihim. Akan tetapi justru yang ada manfaatnya dan ada kemaslahatannya, yaitu fi khafa'ihi alaihim, yaitu di dalam menyembunyikan, merahasiakan ilmu tentang kapan terjadinya hari kiamat terhadap hamba. Disitulah ada maslahah, disitulah ada manfaat. Apa maslahahnya? Maslahahnya agar mereka mau beriman terhadap perkara gaib, agar hamba-hamba Allah mau beriman kepada hal-hal yang gaib, yang merupakan ciri ahli taqwa, ciri al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Yu'minuna bil ghaibi, mereka beriman kepada perkara-perkara gaib yang Allah khabarkan di dalam Al-Kitab, dalam Al-Quranil Karim, dan yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Disitulah kemaslahatan yang besar beriman kepada perkara gaib. Kalau disampaikan oleh Allah, diberitakan oleh Allah kapan terjadinya hari kiamat, kapan waktunya tegaknya hari kiamat, maka tidak ada manfaatnya al-iman bil ghaib. Tidak ada manfaatnya iman kepada perkara gaib. Sehingga kemaslahatan yang ada, kemanfaatan yang ada itu pada ikhfa au khafa'i hadzal ilm, menyembunyikan dan merahasiakan ilmu tentang kapan terjadinya hari kiamat. Oleh karena itu Allah menutup dan menyembunyikannya dari seluruh makhluk. Wasta'thara bi ilmihi, dan Allah subhanahu wa ta'ala simpan pada ilmunya. Allah simpan tentang ilmu kapan terjadinya hari kiamat. Allah simpan ilmu tentang terjadinya hari kiamat pada perbendaharaannya, pada ilmunya. Artinya hanya Allah tabaraka wa ta'ala satu-satunya zat yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Faqala ila rabbika muntahaha. Maka Allah berfirman, melanjutkan pada ayat berikutnya, ila rabbika muntahaha, ay ilaihi yantahi ilmuha, hanya sampai kepada Allah puncak tentang ilmu al-ghaib, ilmu tentang hari kiamat. Hanya kepada Allah ilmu tentang kapan terjadinya hari kiamat. Kama qala fil ayatil ukhra, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam ayat yang lain, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu thaqulat fis samawati wal ardi la ta'tikum illa baghtah yas'alunaka ka'annaka hafiyyun 'anha qul innama 'ilmuha 'inda Allahi walakinna aktsara an-nasi la ya'lamun. Kata Allah tabaraka wa ta'ala dalam ayat yang lain, yas'alunaka 'anis sa'ati, mereka bertanya kepadamu tentang kapan terjadinya hari kiamat. Demikian al-musyrikun, al-mukadzibun, al-mutakabbirun, kaum musyrikin, orang-orang yang kafir yang suka menentang dan sombong terhadap kebenaran yang datang kepada mereka dengan bukti-bukti dan hujah-hujah yang jelas. Maka mereka melakukan upaya-upaya untuk menjatuhkan Nabi, untuk merendahkan Nabi, dan melakukan upaya-upaya makar-makar untuk menjauhkan manusia dari dakwah Nabi, dakwah tauhid yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dengan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang ekstrim, pertanyaan-pertanyaan yang berlebihan, yang mereka sudah mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan bisa menjawab. Maka mereka bertanya tentang ruh. Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang hakikat ruh. Ruh itu bagaimana bentuknya dan seterusnya. Qulir ruhu min 'indi rabbi. Maka Allah menjawab, katakan ruh itu dari sisi Rabb. Tabaraka wa ta'ala. Demikian mereka bertanya, bukan dalam rangka istifsar, bukan dalam rangka at-ta'allum, untuk mencari penjelasan, untuk menambah ilmu, menambah iman, bukan untuk beramal terhadap ilmu tersebut, beramal dengan ilmu tersebut, bukan. Akan tetapi bertanya untuk menjatuhkan, bertanya untuk mengetes, bertanya untuk menimbulkan syubhat, bertanya untuk membuat keraguan-raguan di tengah-tengah kaum muslimin. Ini terjadi. Model orang-orang yang seperti ini senantiasa ada. Orang-orang yang senantiasa berupaya untuk menjauhkan manusia dari al-haq dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang pada asalnya atau tidak ada asalnya dari generasi salaf, bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang ekstrim, pertanyaan-pertanyaan yang berlebihan, pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada contohnya dari generasi salaf, dari para sahabat, sebagaimana yang juga terjadi pada al-imam Malik ibni Anas rahimahullahu ta'ala di majlis beliau, majlis ilmu yang beliau sampaikan. Tiba-tiba ada seorang yang bertanya kepada hadzal imam al-jalil, al-imam Malik rahimahullahu ta'ala, ada yang bertanya tentang kaifiyah sifatillah, yaitu bertanya tentang kaifiyah sifatil istiwa. Dia menyatakan, ya imam, ar-rahmanu alal arsy istawa. Wahai imam, Allah zat yang maha rahmah, Ar-Rahman, beristiwa di atas arsy-Nya. Artinya dia faham tentang ayat, faham bahwasanya Allah itu beristiwa di atas arsy, namun ingin membuat keraguan-raguan, tashkik, ingin menebarkan syubhat, kerancuan di tengah-tengah kaum muslimin. Maka dia bertanya, kaifa istawa? Bagaimana cara Allah beristiwa? Bagaimana cara dan bentuk istiwa Allah tabaraka wa ta'ala? Ketika mendengar pertanyaan demikian, maka al-imam Abu Abdullah Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala, beliau tertunduk dalam keadaan marah, dalam keadaan benar-benar menganggap pertanyaan ini pertanyaan yang tidak beradab, pertanyaan yang ekstrim, ghulu. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dan menyatakan dengan suara yang lantang, al-istiwa'u ma'lum. Istiwa Allah itu suatu yang ma'lum, ay ma'lumul makna, maknanya jelas, yaitu ala wartafa'a wa sa'ida wastaqarra. Itu makna istiwa, yaitu Allah tinggi, Allah itu di atas, Allah itu tetap berada di atas arsy-Nya. Wal kaifu majhul. Adapun cara dan bentuk istiwa Allah ini sesuatu yang majhul, yakni ma'dum al-makna, sesuatu yang tidak memiliki makna atau tidak diketahui. Naam, majhul, ini majhul indan nas, tidak diketahui tentang bentuk sifatul al-istiwa. Tidak diketahui. Ghairu mafhum. Tidak difahami. Tidak diketahui bagaimana bentuk istiwa Allah. Karena Allah tabaraka wa ta'ala tidak menjelaskan kepada hambanya bagaimana dia Allah tabaraka wa ta'ala beristiwa. Demikian pula Nabi SAW tidak menjelaskan tentang bentuk dan cara istiwa Allah. Maka Imam Malik rahimahullah ta'ala menyatakan demikian. Wal kaifu majhul. Kemudian beliau menyatakan kepada orang tersebut, si penanya tadi, wa anta rajulun su, dan engkau adalah seorang yang jelek. Atau sebelumnya beliau menyatakan, wasu'alu anhu bid'ah, bertanya tentang kaifiyah sifat, bentuk sifat Allah ini adalah bid'ah. Ini perkara baru, tidak ada contohnya, tidak ada pendahulunya di dalam masalah ini. Para sahabat tentunya mereka telah mendengar ayat-ayat tentang istiwa Allah. Para sahabat telah membaca dan mendengar ayat Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa dan sekian ayat yang menetapkan sifat istiwa bagi Allah tabaraka wa taala, namun mereka tidak bertanya kepada Nabi tentang bentuk dan cara istiwa. Berarti ini pertanyaan yang baru, pertanyaan yang tidak ada contohnya dari generasi salaf, generasi terbaik umat. Maka diantara pertanyaan yang ghulu, pertanyaan yang ta'annud, melampaui batas, pertanyaan yang tidak ada contohnya dan tidak ada manfaatnya sama sekali, diantaranya bertanya tentang kapan terjadinya hari kiamat. Kenapa? Karena Allah tabaraka wa ta'ala telah menjelaskan di dalam Al-Quranil Karim bahwa ilmu tentang terjadinya hari kiamat itu adalah ilmu khusus milik Allah tabaraka wa ta'ala. Allah telah menjelaskan bahwasanya Allah saja satu-satunya yang mengetahui kapan tegaknya hari kiamat. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madha taqsibu ghada وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتٍ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, hanya di sisi Allah ilmu tentang kapan terjadinya hari kiamat. Hanya di sisi Allah, hanya pada ilmu Allah lah kapan terjadinya hari kiamat. Selainnya tidak ada yang mengetahui. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Jibril yang datang dalam bentuk atau wujud manusia, dalam hadis Jibril yang masyhur, ketika Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pertanyaan dalam rangka memberikan pelajaran kepada para sahabat yang hadir di majlis tersebut, Jibril bertanya, ya Muhammad, mata sa'ah, ya Muhammad, kapan terjadinya hari kiamat? Maka Nabi alaihi salatu wasalam menjawab, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya tentangnya lebih berilmu daripada penanya. Artinya kedua-duanya tidak mengetahui tentangnya. As-sa'il wal mas'ul, penanya dan yang ditanya, kedua-duanya tidak berilmu tentang hal itu, tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Demikian, maka sudah jelas. Sehingga Allah tabaraka wa ta'ala di dalam ayat ini menyatakan, فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا. قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا Qul innama ilmuha inda rabbi. Katakan wahai Muhammad, ilmu tentang kapan terjadinya kiamat itu hanya di sisi Rabbku, di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. La yujalliha liwaktiha illahu. Tidak ada seorang pun yang bisa menjelaskan, menerangkan kapan waktu terjadinya hari kiamat kecuali dia Allah tabaraka wa ta'ala. Thaqulat fis samawati wal ardi. Betapa berat langit-langit dan bumi, yaitu berat ketika terjadinya hari kiamat, berat, dahsyat dan sangat mengerikan ketika terjadinya hari kiamat, di mana langit dan bumi dihancurkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini telah kita bahas pada surat-surat sebelumnya, bagaimana peristiwa dan kejadian hari kiamat. La ta'tikum illa baghtah. Tidaklah hari kiamat itu datang kepada kalian kecuali secara mendadak. Kecuali secara mendadak. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwasanya hari kiamat itu datang secara mendadak. Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Mungkin terjadi iskal. Seorang merasa bingung dan bertanya-tanya, kenapa dikatakan hari kiamat atau tegaknya hari kiamat itu tidak ada yang mengetahuinya, padahal Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan tanda-tandanya. Iya, sudah disebutkan dalam nas, ayat atau hadis, tanda-tanda tegaknya hari kiamat, baik tanda-tanda kecil maupun tanda-tanda besar. Kok bisa dikatakan yang mengetahui hanya Allah subhanahu wa ta'ala? Kita katakan na'am, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah, ditegaskan oleh Allah dalam ayatnya, juga dalam hadis, bahwasanya ilmu tentang kapan terjadinya hari kiamat, kapan tegaknya hari kiamat, di sisi Allah. Kenapa? Karena hari kiamat itu datang secara mendadak. Naam, diketahui tanda-tandanya, tapi kita tidak bisa memastikan. Diketahui tanda-tandanya, tapi tidak bisa memastikan. Karena hari kiamat itu datang secara tiba-tiba. Ya, secara tiba-tiba. Qala yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. Mereka bertanya kepadamu tentang kapan terjadinya hari kiamat, seakan-akan kamu mengetahui tentangnya. Qul innama ilmuha indallahi. Maka katakan, jawablah kepada mereka, ilmu tentang terjadinya hari kiamat hanya di sisi Allah, milik Allah. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan dari manusia tidak mengerti. Tsumma qala tabaraka wa ta'ala innama anta mundhiru man yakhshaha. Ay innama nidharatuka naf'uha liman yakhsha maji'a as-sa'ati wa yakhafu al-wuqufa aw wa yakhafu al-wuqufa bayna yadayhi fa hum alladhina la yahummuhum siwa al-isti'dad laha wal 'amal li ajliha. Makna firman Allah tabaraka wa ta'ala, innama anta mundhiru man yakhshaha. Ini hanyalah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai mundhir, sebagai pemberi peringatan bagi orang yang takut. Takut tentang apa? Takut kepada Allah dan takut terhadap kejadian-kejadian dan peristiwa di hari kiamat. Dan setelah itu dia takut. Innama nidharatuka, hanyalah peringatan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peringatan engkau yang engkau sampaikan kepada mereka, manfaatnya hanya akan dirasakan oleh orang yang takut akan datangnya hari kiamat. bagi yang memiliki rasa takut. Rasa takut yang dibangun di atas ilmu, al-khasyah, takut yang benar, takut yang memiliki pengaruh dan berefek pada amaliyahnya, pada tindak tanduknya, pada keimanannya. Itu takut yang terpuji, takut yang memiliki kedudukan yang tinggi, yaitu al-khasyah, yang sering kita sebutkan dan dijelaskan oleh para ulama tentang kedudukan khasyah. Bahkan mereka menyatakan ilmu yang sesungguhnya itu adalah al-khasyah. Ilmu yang sesungguhnya itu adalah khasyatullah, merasa takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka peringatan-peringatan engkau, nasihat-nasihat engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kamu sampaikan kepada mereka, itu akan bermanfaat bagi orang yang ada rasa takutnya di dalam kalbunya tentang datangnya hari kiamat. Wa yakhafu al-wuqufa baina yadayhi, dan dia juga takut di hari ketika dia menghadap Allah tabaraka wa ta'ala. Dia takut ketika menghadap Allah, ketika dia akan dimintai pertanggungjawaban atas semua amal dan perbuatan yang dia lakukan di dunia. Dia khawatir terhadap keselamatan dirinya. Apakah dia termasuk al-muflihin, orang-orang yang beruntung, al-faizin, orang-orang yang sukses dan selamat di akhirat ketika terjadi penghisaban, ketika terjadi perhitungan amal dan penimbangan amal. Dia sangat khawatir, takut dia. Wa yakhafu al-wuqufa baina yadayhi, dia takut ketika nanti dia berdiri di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala menghadapnya, mempertanggungjawabkan semua amalan yang dia kerjakan di dunia. Dari sini pentingnya untuk kita senantiasa ingat akan hal ini. Ingat bahwasanya kita akan kembali kepada Allah, menghadap Allah. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh wa laisa bainahu wa bainahu turjuman. Kata Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis yang sahih, tidak ada seorang pun di antara kalian di hari kiamat nanti melainkan Allah akan mengajak bicara dengannya. Rabbnya akan mengajak bicara dengannya, meminta pertanggungjawaban, melakukan penghisaban, hisab amal. Dan tidak ada antara dia dengan Allah tabaraka wa ta'ala seorang penerjemah yang menerjemahkan, yang membantu dia. Tidak ada. Dia dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Fahumul ladina la yahummuhum siwal isti'dadi laha. Mereka itulah orang-orang yang tidak ada tujuan dan kepentingan mereka terkait dengan hari kiamat, ya, terkait dengan kapan terjadinya hari kiamat, selain al-isti'dadilaha, selain persiapan untuk menyambut datangnya hari kiamat dan beramal untuknya. Ini orang-orang yang beriman, orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang takut ketika nanti menghadap Allah, orang-orang yang benar-benar tunduk dan patuh kepada Allah, beriman kepada Allah. Maka mereka tidak terlalu mempedulikan, memperhatikan kapan terjadinya hari kiamat, karena memang itu ilmu Allah. Karena mereka tahu, mereka yakin, beriman bahwa ilmu tentang kapan terjadinya hari kiamat itu di sisi Allah. Sehingga yang mereka pentingkan, yang mereka fikirkan, senantiasa mereka bayangkan bagaimana nanti menghadap Allah. Sehingga butuh persiapan, butuh bekal berupa amal saleh ketika nanti menghadap Allah tabaraka wa ta'ala. Wa amma man la yu'minu biha fala yubali bihi wala bita'annutihi. Adapun orang yang tidak beriman kepada hari kiamat, tidak beriman kepada hari kebangkitan dan peristiwa kejadian yang terjadi setelah kebangkitan, fala yubali bihi, maka dia tidak peduli dengannya. Dengan apa? Dengan al-isti'dad, dengan amal saleh. Dia tidak peduli, tidak ada persiapan, dia tidak peduli. Dia senantiasa menuruti hawa nafsunya, senantiasa menyenangkan dirinya, sibuk dengan urusan dunianya. Dia tidak perhatian dan sama sekali tidak terbayang, terlintas di dalam kalbunya, di dalam pikirannya, bagaimana nanti kalau saya mati kemudian dibangkitkan, kemudian nanti menghadap Allah. Sama sekali tidak terfikir yang seperti ini. Yang dia lihat dunia, yang dia pikirkan apa yang ada di hadapan mata dia, berupa dunia dan kenikmatannya, kelezatannya, perhiasan dunia ini. Itu yang senantiasa dia pikirkan siang dan malam. Dan inilah kondisi orang-orang kafir. Ya. Kondisi al-kufar, orang-orang kafir dan orang-orang yang lalai dari Allah tabaraka wa taala, lalai dari ibadah, tertipu dengan dunia. Kondisi mereka demikian, siang, malam, pagi, sore, pikirannya hanya dunia dan dunia. Bagaimana dia bisa mengejar target-target dunia dia? Ya. Dia punya target, sekian target. Nanti tahun ini saya harus sudah punya sepeda motor yang begini. Nanti 2 tahun lagi, 3 tahun lagi harus sudah punya mobil. Ya, setelah itu punya rumah, ya, yang besar, yang mewah, punya ini, punya itu, punya ini. Ini target semuanya, target duniawi. Terus yang dia perhitungkan itu, yang dia pikirkan dan dia upayakan, sebatas target-target duniawi, ambisi-ambisi dunianya. Adapun ibadah, ya sekadarnya. Ibadah, ya, ya sekadar menggugurkan kewajiban. Sekadar itu saja. Ada azan, masih santai-santai dia. Kok enggak ke masjid untuk sholat? Sholat itu kan, ya, kapan saja bisa dilakukan. Yang penting masih ada waktu, panjang waktunya. Bisa di rumah nanti. Karena dia gak paham, karena dia tidak memiliki ilmu bahwa sholat berjamaah di masjid bagi seorang laki-laki, seorang pria yang telah baligh, hukumnya wajib. Hukumnya adalah wajib. Dia tidak mengerti, dia tidak paham. Bahkan tidak sedikit kita dapati dari saudara-saudara kita kaum muslimin sangat-sangat meremehkan dan mengentengkan urusan sholat. Itu sholat 5 waktu. Seringnya dia meninggalkannya sampai keluar waktu sholat, habis waktu sholat dengan anggapan ya, nanti bisa diqadha. Gampang sholat itu, ya, jangan terlalu dipermasalahkan. Kalau nggak bisa sekarang, ya nanti qadha, pulang. Kalau saya sudah selesai kerja, sudah istirahat nyaman, sudah enak, mandi bersih, baru sholat. Dibikin enteng masalah sholat, ya, digampang-gampangin, gampang. Allahul musta'an. Tapi maunya masuk surga. Nah, ini kan muskil. Ibadah dientengkan, ibadah dianggap remeh. Padahal kalau kita melihat generasi terbaik umat, generasi salaf, yaitu para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in, bagaimana ibadah mereka, bagaimana kesungguhan, keseriusan mereka dalam ibadah, bagaimana keinginan yang tinggi, cita-cita yang tinggi terkait dengan ibadah dan amal saleh. Maka mereka senantiasa bertanya kepada Nabi tentang amalan-amalan yang afdol. Abdullah bin Mas'ud suatu ketika datang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah? Ya Rasulullah, ayyul amali afdalu indallah? Ya Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah?" Bukan bertanya amalan yang disyariatkan, bukan. Abdullah bin Mas'ud tidak bertanya amalan apa yang disyariatkan ya Rasulullah, enggak. Tapi yang ditanya adalah amalan yang tertinggi, amalan yang afdal, amalan yang memiliki nilai pahala yang besar. Itu sahabat. Apa amalan-amalan yang afdal ya Rasulullah? Amalan yang lebih dicintai oleh Allah, bukan yang dicintai. Semua amalan, semua ibadah dicintai oleh Allah, namun ada yang lebih dicintai oleh Allah tabaraka wa taala. Itulah yang dikejar oleh para sahabat. Mereka bertanya kepada Nabi, mereka berlomba-lomba bersaing di dalam mengamalkan amalan-amalan yang afdal tadi. Pernah kita sebutkan kisah bagaimana sahabat-sahabat muhajirin yang fuqara, yang miskin, datang kepada Nabi mengeluh. Mereka menyatakan, "Ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang kaya sudah pergi membawa pahala yang banyak. Karena mereka juga sholat bersama kita. Yusalluna kama sallaina." Mereka sholat, mereka berjihad seperti kita, sama semuanya. Namun mereka bisa berinfak dan sedekah dengan harta mereka. Kami tidak bisa ya Rasulullah, karena kami fukara. Lihat, keinginan untuk bisa beramal dengan amalan mereka, mendapatkan keutamaan, mendapatkan ajar yang lebih. Itu sahabat. Walaupun mereka miskin, tapi mereka mencari kesempatan dan peluang, bertanya dan meminta kepada Nabi, mana amalan-amalan yang afdal, amalan-amalan yang memiliki nilai pahala yang besar, dan mereka bersaing di dalam melakukan amal saleh. Itu sahabat. Sehingga wajar saja kalau mereka itu manusia terbaik, orang-orang terbaik, dan kemudian mereka dijanjikan dengan surga. Dan disebutkan oleh para ulama, semua sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, mereka pasti masuk ke dalam surga. Ini keutamaan mereka. Dan inilah contoh teladan mereka yang patut untuk kita tiru, karena kita generasi yang datang setelah mereka, diperintahkan oleh Allah tabaraka wa taala, diperintahkan oleh nabi kita, junjungan teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk meniru dan meneladani mereka. Maka orang-orang yang tidak beriman kepada hari kiamat dan yang setelahnya juga, tidak beriman kepada hari kiamat, tidak beriman kepada hari kebangkitan, tidak beriman kepada hari pembalasan, hari penghisaban, sudah tidak beriman semuanya. La yubali bihi, tidak peduli dengan amal saleh, tidak peduli dengan persiapan-persiapan untuk mendatangi hari-hari tersebut. Wala bita'annutihi, juga dia tidak peduli dengan sikap ekstrim dia di dalam meninggalkan amal. Dia tidak peduli, padahal dia senantiasa melampaui batas. Senantiasa apa? Melakukan sikap yang berlebihan, melampaui batas. Melampaui batas di dalam hal-hal yang negatif tentunya. Melampaui batas di dalam melakukan keharaman. Sudah tahu itu haram, paham dia, mengerti, tapi tidak peduli. Santai. Santai. Bahkan ada sikap mengejek dan mengolok-olok syariat. Ini yang sangat berbahaya. Ya, ya haram-haram sedikit lah, kalian jangan terlalu sok suci, katanya. Zaman sekarang ini yang haram saja susah, bagaimana yang halal? Apalagi yang halal? Ini ucapan-ucapan istihza, mengolok-ngolok syariat, mengolok-ngolok agama, yang sangat berbahaya ucapan-ucapan seperti ini. Ucapan yang mungkin pengucapnya menganggap kecil, menganggap ringan, wahiya indallah azim. Ternyata ucapan ini di sisi Allah berat. Hati-hati, karena ucapan lisan ini termasuk amalan yang dihisab oleh Allah, termasuk amalan-amalan yang dicatat oleh malaikat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Allah telah menyatakan demikian. Tidaklah terucap sebuah ucapan, satu kata yang terucap dari lisan ini, melainkan di sana ada malaikat yang senantiasa memantau dan mencatatnya. Tidak akan lepas ucapan-ucapan ini, sehingga dia juga tidak peduli dan tidak mau sadar dengan sikap ekstrim dan berlebihan yang ada padanya. Berlebihan di dalam meninggalkan kewajiban, berlebihan di dalam menerjang dan menabrak hal-hal yang Allah haramkan, berlebihan dalam sikap meninggalkan kewajiban untuk menuntut ilmu, untuk belajar agama. Itu adalah kewajiban yang kita diperintahkan oleh Allah untuk menunaikan kewajiban ini. Qala rahimahullahu ta'ala, li'annahu ta'annutun mabniyun alal inadi wat takdzibi. Kenapa dia tidak peduli dengan sikap ekstrim? Dia tidak peduli dengan persiapan dan amalan untuk menyambut hari kiamat dan kehidupan setelah hari kiamat tersebut. Karena sikap ta'annut yang ada padanya, sikap berlebihan dan melampaui batas yang ada padanya, ini adalah sikap yang mabniun alal inadi wa takdzib. Sikap ini muncul karena inad, karena penentangan dan pendustaan yang luar biasa ada pada dia. Jadi orang yang senantiasa berdusta, senantiasa melakukan pendustaan dan senantiasa menentang. Wa idza wasala ila hadhil hal, jika orang yang seperti ini telah sampai pada kondisi ini, kondisi tidak peduli dengan segala bentuk nasihat, peringatan, kondisi tidak peduli dengan amal saleh, dengan ketaatan, kondisi senantiasa menentang, senantiasa sombong dan mendustakan kebenaran yang datang kepadanya, maka kata al-Imam As-Sa'di rahimahullah, kanal ijabatu anhu abdan. Maka kondisi orang seperti ini, jawaban untuk dia terkait dengan pertanyaan tadi, jawaban, karena mereka bertanya kepada Nabi tentang hari kiamat, kapan terjadinya hari kiamat, maka Allah menjawab dengan pengingkaran. Fima anta min zikraha. Iya. Apa manfaatnya penyebutan atau menjawab pertanyaan mereka ini? Enggak ada faedahnya. Maka Imam Sa'di Al-Mufassir rahimahullah menyatakan jawaban tentang pertanyaan mereka itu percuma, enggak ada faedahnya. Ya, enggak ada faedahnya. Kenapa? Karena memang mereka tidak membutuhkan jawaban sebenarnya. Bertanya tidak membutuhkan jawaban. Yang mereka inginkan adalah pendustaan, pengingkaran, melecehkan, merendahkan Nabi, menjauhkan manusia dari al-haq yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka al-jawab anhu abdan, menjawab pertanyaan tersebut percuma, tidak ada manfaatnya. Yunazzahul hakim anhu, maka oleh karena itu disucikan Allah jalla wa ala al-hakim dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Qala rahimahullah, tamat walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan ini selesai pembahasan atau pembacaan tafsir dari surat An-Nazi'at.